الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا masih membahas al-hadith al-thani, hadis yang kedua dari kitab Mudzakkirah al-hadith al-nabawi fil aqidah wal ittiba' li Syekh al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, terkait dengan fadlu aqidati tauhid, keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan yang keempat terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Annal jannata haqqun." Barang siapa yang bersaksi bahwasannya al-jannah, surga itu adalah benar adanya, yaitu jannah yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan li ta'in, untuk mereka-mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya, itu benar-benar ada dan hakiki yang tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya jannah itu adalah tempat kembali yang terakhir yang kekal bagi kaum mukminin dan mereka-mereka yang mengikuti ajaran para rasulnya alaihi musallatu wassalam. Kita lanjutkan pada khamisuha, yang kelima, annan nara haqqun. Demikian juga barang siapa yang bersaksi bahwasanya neraka itu adalah hak, benar adanya, ai wa'taqada anna an-nara allati tawa'ada Allah biha al-kafirin wal munafiqin haqiqatan thabitatan la raiba fiha, yaitu dia meyakini anna an-nara, bahwasanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengannya orang-orang yang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik, dia meyakini bahwasanya neraka tersebut adalah hakiki, adalah benar adanya, la raiba fiha, tidak ada sedikit pun keraguan dalam kalbu kita terkait dengan keberadaan dan telah diciptakannya an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. A'adahu Allah liman kafara bihi wa jahadahu wa 'asahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jahadahu, dan bagi mereka-mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, wa 'asahu, dan bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal persiapkan bagi mereka an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, persaksian terhadap al-jannah wan nar, persaksian kepada jannah dan neraka, ketika kita betul-betul meyakininya bahwasanya jannah wan nar itu adalah dua makhluk yang telah ada hakiki dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Adapun jannah bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi barang siapa yang meyakininya akan membantu dia di kehidupan dunia ini untuk berlomba-lomba mendapatkan jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju kepada jannah, kepada surga Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi. Sehingga surga Allah Subhanahu wa taala luasnya seluas langit dan bumi. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Ya, sangat dan sangat luas sekali, sebuah tempat yang kekal dan abadi, yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan yang mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat dan terlihat oleh mata siapapun, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga mereka, wala khatara 'ala qalbi basyar, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia manapun, tidak bisa tergambarkan dan terhayalkan bagaimana keindahan dan kelezatan, kenikmatan yang hakiki yang ada di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang sementara, bagaikan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, maka dia di kehidupan dunia ini betul-betul akan mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya dalam rangka untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diraih dengan pengorbanan, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan ittiba, mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang untuk meraih jannah, meraih surga Allah Azza wa Jal dipenuhi dengan berbagai macam al-makarih, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih," bahwasanya surga itu dipagari, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Karena memang jiwa manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna nafsal amaratun bisu," sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan dan mengajak untuk berbuat kejelekan, berbuat keburukan, ya, berbuat perkara-perkara yang akan menjauhkan dia dari jannah, dari surga Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka-mereka yang dirahmati dan dijaga oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita semuanya, ya, untuk meyakini keberadaan jannah itu, dan bagi kita semuanya untuk berdoa, meminta dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimasukkan ke dalam jannah. Nah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, para siapa yang meminta jannah dalam kehidupannya 3 kali, maka jannah itu akan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, "Masukkanlah hamba tersebut ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Sehingga dia meminta kepada Allah, "Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu jannah. Melebihi permintaan-permintaan kita terhadap perkara-perkara yang ada di kehidupan dunia ini. Karena memang kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya, ya, dengan kehidupan di negeri akhirat, dengan jannah, enggak ada bandingannya sama sekali. Ya, bahkan ketika dibandingkan dengan jannah itu, ya, maka dunia itu adalah sesuatu yang rendah, yang hina, ya, sesuatu yang lebih buruk daripada bangkai, lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Nah, sehingga barakallahu fikum, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita semuanya ke dalam jannah, ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian juga kita meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita selain masuk ke dalam jannah, juga memberikan kenikmatan yang paling besar di dalam jannah, yaitu kenikmatan berupa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bisa melihat wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladatan nadar ila wajhikal karim. Allahumma inni as'aluka ladatan nadar ila wajhik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kelezatan dan kenikmatan untuk bisa melihat wajahmu ya Allah, wa syauq ila liqa'ik. Dan aku minta kepadamu agar hati ini dipenuhi dengan keriduan untuk bisa berjumpa denganmu ya Allah, ya, di negeri akhirat, di dalam jannah, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena keriduan seseorang kepada Allah azza wa jalla dan keinginan seseorang untuk masuk ke dalam jannah, maka inilah yang akan memberikan motivasi yang kuat kepada hamba Allah azza wa jalla untuk semangat di dalam menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan bersabar dan bersabar dengan penuh kesabaran yang ekstra di dalam dia menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam dia menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia bersabar ketika mendapatkan musibah dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyaring keimanan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sunnatullah kepada hamba-hambanya, tidak akan membiarkan mereka-mereka yang mengatakan beriman kepada Allah azza wa jal kecuali pasti akan diberikan ujian dan ujian dari Allah azza wa jal sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah azza wa jal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna syaddal bala'a al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Ya, sesungguhnya manusia yang paling keras, paling berat ujiannya dan cobaannya adalah para nabi. Kemudian mereka yang berusaha mengikuti, meneladani para nabi, maka mereka akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Ujian ketika mereka berada di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang ketika di akhir zaman, ketika sunnah ini sudah, ya, terasing, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang terasing. Ya, ketika sudah mendapatkan keterasingan di tengah-tengah kaum muslimin yang seperti ini, maka betul-betul pahala orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, sehingga dia disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, bahwasanya al-muttabi sunnah kal-qabidi 'alal jamr. Bahwasanya mereka-mereka yang di akhir zaman yang betul-betul berpegang teguh, berpegang kuat dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, keadaan mereka seperti memegang bara api. Ya, betul-betul dalam keadaan panas, dalam keadaan terbakar, dalam keadaan dia betul-betul harus memiliki kesabaran yang sangat ekstra, ya, di dalam dia mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika dia tidak memiliki kesabaran, maka dia akan terpelanting dan jatuh, ya, dalam lembah, ya, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kuat untuk memegang bara api sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul yang diselamatkan oleh Allah azza wa jal, mereka adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah azza wa jal, diberikan kekuatan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga kita mengingat tentang an-nar, tentang neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah tempat, sebuah negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan di dalam an-nar itu orang-orang yang kafir kepada Allah azza wa jal, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan orang-orang kafir wal musyrikin, ataupun dari kalangan orang-orang musyrik yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam mereka, innal ladina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, baik dari kalangan Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, atau dari kalangan orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan ditempatkan di dalam api neraka khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, demikian juga orang-orang munafikin, orang-orang yang mereka menampakkan keislamannya secara zahir, mereka menampakkan keislamannya berbaju dengan baju Islam, bahkan mereka sholat di masjid-masjid kaum muslimin, yang mereka berinfak, bersedekah, bahkan mungkin mereka menjadi juru-juru dakwah, ya, tetapi mereka di dalam hati-hati mereka menyimpan kekufuran dan kebencian yang mendalam kepada dinul Islam, maka bagi mereka orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid dharil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak yang paling bawah dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyadan billah. Naam. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, yang tentunya kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, sebagaimana para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka terjatuh dalam penyakit an-nifaq. Nah, penyakit an-nifaq ini adalah sebuah penyakit yang menjangkiti kalbu-kalbu manusia, kecuali mereka-mereka yang dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajib bagi kita semuanya khawatir dan takut terhadap keimanan kita, jangan sampai tercampur dengan kemunafikan ataupun ada nifaq di dalam kalbu-kalbu kita. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian juga an-nar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi mereka-mereka yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan adzunub, melakukan perbuatan dosa-dosa, yaitu dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar, yang pelakunya diancam masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa-dosa besar seperti dosa perzinaan, ya, dosa pencurian, ya, dosa membunuh, kemudian berjudi, minum khamar, nah, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini semuanya adalah dosa-dosa yang pelakunya terancam masuk ke dalam api neraka Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga ada pesan khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum nisa, kepada para ummahat, kepada kaum wanita, ya, kepada para ummahat, ya, kepada para istri, kepada para ibu, ya. Ada pesan khusus dari Nabi alaihi wasallam ketika beliau bersabda di dalam hadisnya, ra'aitu an-nar wa ra'aitu akthar ahliha an-nisa. Aku melihat kepada an-nar, kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku melihat kebanyakan pengikutnya atau kebanyakan penghuninya itu adalah mereka-mereka dari kaum nisa, dari kaum wanita. Sehingga kaum nisa lebih banyak menghuni an-nar dibandingkan kaum rijal. Ya, sehingga yang seperti ini barakallahu fikum, nah, membutuhkan rasa takut yang luar biasa, yang mendalam, ya, terkhusus bagi kaum nisa, ya, agar jangan sampai dan jangan sampai termasuk dari mayoritas penghuni api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam berpesan khusus, ya, sampai-sampai di dalam khutbah al-Id beliau menyelipkan nasihat-nasihat yang khusus kepada kaum wanita, kepada para ummahat, ya, untuk mereka-mereka banyak-banyak beramal saleh. Nah, ya, seperti sabda beliau kepada mereka, tasaddaqna, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah wahai kaum wanita. Nah, karena kebanyakan kaum wanita memiliki sifat bakhil, memiliki sifat kikir, nah, memiliki sifat pelit. Nah, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kaum nisa untuk banyak-banyak bersedekah. Nah, dan beliau juga menyebutkan rahasia kenapa para wanita termasuk dari penghuni api neraka Allah Azza wa Jalla karena beliau menyebutkan yang furna, karena mereka kaum wanita itu banyak melakukan kekufuran. Nah, banyak melakukan kekufuran. Sehingga ketika ditanyakan oleh para sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal, maka Nabi SAW yakfurna al-ashir. Beliau bersabda bahwasanya mereka bukan kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada pemberian yang diberikan oleh suami-suami mereka. Nah, yaitu digambarkan ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an, yaitu ketika kamu berbuat baik sepanjang masa kepada para wanita, kemudian dia melihat ada cacat, ada celah, ada kekurangan, ada sesuatu yang tidak kau sukai, ya, maka engkau mengatakan mara'aitu minka khairan, saya tidak pernah melihat ada kebaikan pada diri kamu wahai suamiku. Nah, ini barakallahu fikum, amalan-amalan yang merupakan al-kabair, dosa-dosa besar yang banyak menjatuhkan kaum wanita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai kita tertipu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, dengan puasa-puasa yang kita lakukan, dengan sholat-sholat yang kita lakukan, jangan sampai kita tertipu. Karena Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana seorang wanita yang dia barakallahu fikum banyak melakukan puasa sunnah, banyak melakukan sholat-sholat sunnah, nah, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tetapi dia menyakiti tetangganya. Tetapi dia suka menyakiti tetangganya, maka Nabi SAW menyebutkan dia fitnah, maka neraka tersebut berada di dalam api neraka. Nah, karena sebab menyakiti tetangganya, ya, menyakiti dengan lisan ataupun dengan perbuatan, ya, amalan-amalan yang seperti ini ternyata bisa menghancurkan, bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal dalam keadaan mungkin mereka tidak menyadarinya. Nah, sehingga ya tentunya kita betul-betul menjaga diri dan waspada jangan sampai terjatuh ke dalam an-nar atau melakukan amalan-amalan yang menjatuhkan kita kepada an-nar, sekecil apapun, atau kita anggap itu remeh, atau kita anggap itu adalah perkara yang ringan, perkara yang sepele. Nah, sehingga ketika kita pernah menyakiti tetangga-tetangga kita, hendaklah kita meminta maaf kepada mereka, kepada tetangga-tetangga kita sewaktu kita hidup di kehidupan dunia ini. Nah, demikian juga barakallahu fikum. Nah, salah satu amalan yang mungkin dianggap remeh tetapi bisa memasukkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal, yang terkait dengan menyiksa al-hayawan, menyiksa binatang. Nah, ya, sampai digambarkan bahwasanya seorang wanita dia mengikat seekor kucing, ya, kemudian dia ikat kucing tersebut sampai kucing tersebut meninggal, maka disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya wanita tersebut masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal disebabkan karena penyiksaan dia kepada binatang, kepada kucing yang dia ikat, ya, kemudian mungkin dia biarkan, akhirnya kucing tersebut tidak bisa untuk mencari makan dan dia mati dalam keadaan kelaparan dan juga kehausan. Nah, sampai-sampai disebutkan secara dakik, secara lebih rinci, secara lebih detail oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan juga nasihat untuk mereka-mereka yang menggunakan lem perekat ketika menangkap tikus, ya, lem perekat ketika menangkap tikus, kemudian tikus masuk ke dalam lem perekat tersebut, kemudian dia biarkan, ya, tikus tersebut berhari-hari mati dalam keadaan dia kelaparan dan juga kehausan, dikhawatirkan dia akan termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang sepertinya akan memasukkan seseorang ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal karena seekor tikus. Nah, karena seekor tikus yang mati kehausan dan juga kelaparan karena, ya, dibiarkan setelah, ya, terperangkap dalam lem perekat tadi. Ya, sehingga kata beliau bahwasannya Islam ini kata bagi ihsan ala kulli syai. Agama Islam ini menetapkan untuk kita, mewajibkan untuk kita berbuat baik kepada segala sesuatu, hatta kepada binatang sekalipun. Nah, fa idza dhabhtum fa ahsinu adzbaha. Apabila kalian membunuh, menyembelih, ya maka bunuhlah dan sembelihlah binatang tersebut, ya, dengan cara yang terbaik. Ya, sehingga barakallahu fikum, ketika ada masalah yang perekat, Anda harus senantiasa mengawasi, ya, dan mengawasi apakah sudah terkena perangkapnya atau belum. Sehingga ketika sudah terkena perangkapnya, langsung dibunuh dengan cara yang terbaik, ya, dengan dipukul sekali mati atau dua kali mati. Mana yang tercepat itu yang lebih baik. Bukan dengan dibiarkan berhari-hari sampai dia mati kelaparan dan juga kehausan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga betul-betul dengan ilmu itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuk masuk ke dalam jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk menjauhkan dari amalan-amalan yang ternyata bisa memasukkan seseorang ke dalam an-nar, ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebagai nasihat juga bagi kaum wanita, ya, disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, ya, bahwasanya, ya, untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung dengan bagaimana baktinya dia kepada seorang suami. Karena Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, "Fanduri aina anti minhu." Maka lihatlah di manakah posisi engkau kelak ketika berada di negeri akhirat. Ya, fa innahu jannatuki wa naru, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Ya, artinya ketika Anda berbuat baik, berbuat bakti kepada suami Anda, maka inilah yang akan memasukkan Anda ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat peristirahatan yang luar biasa yang dipenuhi dengan kenikmatan, ya, dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala penyakit-penyakit hati seperti dendam, hasad, kecemburuan dan seterusnya, yaitu berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tempat seorang mukmin mereka beristirahat, menikmati, ya, hidangan-hidangan, menikmati, ya, pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang tidak pernah dia dapatkan di kehidupan dunia ini. Nah, demikian juga suami Anda itu adalah neraka. Ketika Anda, Allah Subhanahu wa taala berikan suami, kemudian Anda tidak berbakti kepada suami Anda, ya, tidak mentaati suami Anda dalam perkara-perkara yang ma'ruf, maka yang seperti ini barakallahu fikum akan menjadikan Anda termasuk dari penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga perkara ini bukan perkara yang sepele, ya, tetapi perkara yang sangat besar. Ya, sehingga betul-betul di dalam rumah itu jadikanlah sebagai rumah, ya, jadikanlah rumah-rumah Anda sebagai jannatuki, sebagai surga, ya, rumah Anda sebagai surga Anda. Artinya rumah Anda itulah sebagai tempat, ya, untuk Anda itu wahai para wanita mendapatkan jannah, mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga banyak-banyak kita mengingat dan mengingat negeri akhirat, ya, terkhusus mengingat jannah wan nar, sebuah tempat yang dipenuhi dengan adab yang sangat mengerikan yang tidak pernah seorang pun bisa membayangkannya. Sehingga kalau Anda di kehidupan dunia ini, ya, ada berbagai macam bencana, ada berbagai macam kejadian-kejadian yang mengerikan, ya, luar biasa, ya, seperti gelombang tsunami korban-korbannya, ya, kemudian juga likuifaksi ataupun gempa bumi terkena runtuhan, ya, ataupun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, maka yang seperti itu belum seberapa dibandingkan adab Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Yaitulah adab-adab hanya sekedar di kehidupan dunia ini, ya, yang kalau dibandingkan dengan adab di negeri akhirat maka tidak ada perbandingannya, tidak sebanding. Ya, karena adab di negeri akhirat itu sangatlah dan sangatlah dahsyat. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mau dan mau untuk memahami dan mengetahuinya. Nah, terlalu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bersifat kauniyah, ya, sudah Allah Subhanahu wa taala paparkan dan tunjukkan di hadapan manusia. Ya, tetapi sedikit dan sedikit di antara mereka yang mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit dan sedikit dari mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal berbagai macam tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, dan adab di negeri dunia ini, terkhusus di negeri Indonesia ini, sudah terlalu dan terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, tetapi sedikit dan sedikit di antara mereka yang betul-betul mau untuk memahami ya dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, tersungkur untuk bersujud kepada Allah, meminta ampun, meminta maaf, ya meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Nah, seperti kejadian yang terjadi di Anyer, ya gelombang tsunami yang menimpa ya mereka-mereka yang sedang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah berupa konser musik. Nah, yang ini merupakan perbuatan yang betul-betul diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bin nasil Quran was sunnah, dengan nas Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, mengharamkan yaitu nyanyian dan juga alat-alat musik. Nah, dan itu adalah penyebab turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi sedikit dan sedikit di antara mereka yang bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Mereka menganggap itu adalah hiburan, mereka menganggap itu adalah hal-hal yang mubah. Ya, mereka menganggap itu adalah perkara-perkara yang halal, dan memang nanti umat Islam ini mereka akan menghalalkan ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ia menghalalkan musik dan juga alat musik. Nah, sehingga kita semuanya harus betul-betul benci kepada seluruh perbuatan kemaksiatan, seluruh perbuatan yang dilaknat, seluruh perbuatan yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Betul-betul seorang mukmin itu, seorang mukmin yang sejati, yang sempurna keimanannya, dia akan membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah ya Subhanahu wa taala, penciptanya. Ketika Anda betul-betul ingin masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, ya maka hilangkan kecintaan Anda kepada musik, kepada nyanyian, karena sepertinya akan mematikan kalbu-kalbu Anda. Jangan jadikan itu sebagai hiburan. Hiburan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan cara berzikrullah, ya dengan cara berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan sedih, ya dalam keadaan membutuhkan hiburan, maka kembalilah kepada zikir kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan ataupun kegundah gulanaan. Nah, ya siapa yang hafal doanya? Ya Marwan. Siapa yang hafal doanya? Ya sebut lagi. Basna. Nah. Baik. Ya bisa dibaca pada Isnul Muslim. Allahumma inni 'abduka wa 'abdika wa 'amatika nasiyani biyadik madin fiyya hukmuk 'abdun fiyya qadaruk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Nah, sehingga ketika dia membaca doa yang seperti ini, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dan juga kegundah gulanaan di dalam kalbunya. Cukup kembali kepada berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bertadabbur kepada makna yang ada di dalam zikir tersebut. Nah, kemudian juga barakallahu fikum, dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala nurunkan yang penuh dengan keberkahan. Membacanya saja sudah mendatangkan pahala. Satu huruf sudah mendatangkan 10 pahala. Apalagi berbagai macam huruf yang kalian baca di dalam Al-Qur'an, maka berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi Anda. Ya, selebihnya juga Anda akan dihilangkan dari berbagai macam kesedihan, kegundah gulanaan, dan juga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini butuh proses. Nah, butuh dan butuh proses. Barangkali ketika Anda membaca tidak mendapatkan ketenangan, bukan karena ya janji Allah Subhanahu wa taala yang keliru dan yang salah, tetapi karena pihak yang membaca tadi barangkali butuh dibenahi berbagai macam hal. ya dibenahi dengan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya dibenahi mungkin masih terlalu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang mengotori dan menghitamkan kalbunya, ya sehingga menjadi ram, ya menjadi yang menghitam, yang mengerak, ya sampai betul-betul hampir mati kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, nah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh. Ya membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan adab tidak tersentuh dan juga tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajhat qulubuhum." Ya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan keimanan yang sempurna apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla, ya disebut ayat-ayat Allah Azza wa Jalla akan merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya sampai-sampai salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ya ketika disebut kepada mereka ayat-ayat ya terkait dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sampai terjatuh sakit berhari-hari, ya sampai dikunjungi oleh saudara-saudaranya kenapa sakit. Ya dia sakit ya bukan karena sakit kanker, kolesterol ataupun asam urat dan lain sebagainya, tetapi dia sakit ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan adab-adabnya. Nah, terkait dengan adab Allah Azza wa Jalla, ya sampai dia sakit memikirkan bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana tentang keselamatan dirinya kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika mereka dinasihati oleh saudaranya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ketika dia dinasihati dengan nasihat yang sangat ringkas, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka ta'ajjad, maka badannya itu bergetar dan gemetar. Nah, sampai ya sesuatu yang ada di tangannya, di genggamannya jatuh, ya karena bergetar ataupun gemetar, ya sehingga dia tidak kuat memegang apa yang ada di tangannya. Ketika disebutkan ittaqillah, bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya berbeda dengan kondisi dan keadaan kita, ya. Orang-orang yang lemah keimanannya, ya sehingga rasa takutnya kita betul-betul sangat dan sangat kurang. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'ana la jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung yang sangat besar, yang sangat kuat, ya ini saya akan melihat gunung tersebut ketika diturunkan Al-Qur'an ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka gunung itu akan terpecah belah, akan terbelah dan juga hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal bagaimana gunung yang sangat keras, yang melebihi kerasnya manusia, ya tetapi hati manusia yang sudah mati maka lebih keras daripada kerasnya batu gunung tersebut. Ya ketika sudah turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat syar'i ataupun kauniyah, tidak membekas dalam kalbunya, tidak bisa mengambil pelajaran sama sekali. Nah, maka Allah musta'an, tidak bisa diharapkan pada orang yang seperti ini. Nah, keadaannya. Sehingga kita semuanya tentunya banyak-banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kalbu-kalbu kita, agar kalbu-kalbu kita dipenuhi dengan rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini perlu dan perlu untuk kita minta kepada Allah, berdoa kepadanya. Ya seperti doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kalbu-kalbu kami untuk memiliki sifat khasyyah, sifat takut kepada-Mu ya Allah, rasa takut yang akan menghalangi seseorang dari berbuat kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Ini juga meminta dan meminta kepada Allah. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia, ya dengan bahasa apa saja yang kalian pahami, dengan penuh adab kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, qala Syekh Rabi' Afidahullah Ta'ala, hadhihi al-umur al-khamsa man sadaqa wa amana biha wa 'amila bima taqtadih adkhalahu Allahu al-jannah wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun wa dhalika bisabab tauhidihi wa ikhlasihi al-ibadah lillahi wahdah. Perkara-perkara yang lima ini, barang siapa yang membenarkannya, beriman dengannya dan mengamalkan konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah meskipun dia ada berbagai macam kekurangan-kekurangan, yang memiliki berbagai macam dosa-dosa, ya, yang seperti itu karena sebab tauhidnya dan keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga ini sebuah penjelasan yang menunjukkan fikihnya al-imam Syekh Rabi' bin Hadi al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah walaupun dia amalan-amalannya tidak sempurna, ada berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi dengan sebab tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, inilah yang akan memasukkannya ke dalam jannah dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ma yustafadu min hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, yustafadu minhu fadilah tauhidillah, diambil faedah darinya keutamaan tauhid kepada Allah, wa anna Allah yukaffiru bihi adz-dzunub, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan tauhid seseorang berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, si'atu fadlillahi wa rahmatihi bi ibadihi, luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, yustafadu min qawlihi Muhammad alaihi salatu wasalam abduhu wa rasuluhu ma'rifatu malil anbiya min al-haqqi wa khassah Muhammadin alaihi salatu wasalam bila ifrat wala tafrit. Diambil faedah dari sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam terkait dengan kedudukan Nabi Muhammad, bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu kedudukannya beliau sebagai hamba Allah dan rasulnya, maka kita akan mengetahui bagaimana haknya para nabi, terkhusus haknya Rasulullah alaihi salatu wasalam, tanpa kita melakukan tindakan hulu melampaui batas dan berlebih-lebihan, dan tanpa kita melakukan tafrid, yaitu meninggalkan, meremehkan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk tidak kita amalkan. Nah, kita tidak hulu, tidak ifrat, dalam artian kita tidak mengangkat Rasulullah alaihi salatu wasalam melebihi kapasitas dan derajat beliau sebagai seorang hamba, kita angkat sampai kepada derajat ilah sehingga kita meminta berdoa kepada Nabi Muhammad. Lah, tidak. Ini adalah perbuatan ifrat, dan ini menyalahi dari syahadat kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, sehingga tidak boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad, tidak boleh kita meminta kepada beliau, bertawakal kepada beliau, meminta pertolongan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau menjadikan beliau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau ketika posisinya sebagai seorang rasul, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah alaihi wasallam, menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah alaihi wasallam sekecil apapun yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi wasallam kita amalkan. Yang keempat, annal musahhi minal muwahhidin la yukhalladuna binnar. Bahwasanya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan muslimin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka masuk ke dalam neraka tidak akan kekal dalam api neraka. Mereka masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosanya, ya, yang dia lakukan di kehidupan dunia ini, tetapi dia tidak kekal dan akan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wujub al-iman bil jannah wan nar. Wajibnya untuk beriman dengan surga dan juga dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum, ya, terus menerus, ya, kita untuk mengingat al-jannah wa nar, karena inilah yang akan membantu kita untuk bisa bersabar ketika kita meniti kehidupan di dunia ini yang dibutuhkan dengan berbagai macam ujian-ujian dan cobaan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaAllah pada pertemuan mendatang kita masuk pada hadis yang ketiga. Nah, adapun pada pekan depan dan juga mungkin pekan depannya lagi, maka mungkin pelajaran ana diliburkan karena sedang libur di Ma'had yang menghantar langsung, dan juga mungkin saat kita yang lainnya. Ya. Nah, sehingga di masa liburan ini mungkin kita libur dulu, dan insyaallah pada pekan yang ketiganya Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Mudzakkar al hadis an-nabawi fil aqidah wa al-ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiik.